setiap kali kau dandan kayak nenek di pasar. Disuruh ganti kok mal sewok. Gada waktu, gada waktu, gada waktu. Emangnya kau siapa?